ngikut. Ini orang apa sapi? Kalau ada jamaah model begini, salah saja orang dia buatnya. Tenang, nanti Idul Adha kita semboleh rame-rame. Bismillahi Allahu Akbar. Jangan dipraktekkan, nanti tangkap polisi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, menunggu azan. Kalau ada muazin, jangan bercakap. Didengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil 'adzim. Kalau ada kawan di sebelah ngajak cerita, jangan, diam aja. Gimana kabar anak saya? La haula wala quwata illa billahil aliyyil 'adzim. Sesudah itu tutup dengan as-salatu khairum minan naum. Shadaqallahu barartawan ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Habis itu kemudian barulah tutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadzihi da'wati tammati wa salatil qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilatal fadilah wasyarafal radhiyatal 'aliyatir rafi'ah wa wadhallahu maqam Muhammadan ladzi wa'adtah. Innaka la tukhliful mi'ad. Kalau hafal. Kalau tak hafal? Siapa yang membaca doa wasilah menjawab azan, ditutup doa wasilah, apa balasannya? Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, layaklah dia mendapatkan syafa'atku hari kiamat. Mudah-mudahan kita yang mendengar azan tadi semuanya menjawab dan kita mendapatkan syafa'at Nabi Muhammad sallallahu banyak-banyak berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Itulah makanya muazin sebelum azan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Langsung ingat Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi waktu muazin baca ayat itu, apa yang kau ingat? Tahu. Apa pula ingat tahu? Innallaha wa malaikatahu. Itu makanya dipahami ayat itu baik-baik. Yang penting dalam ayat itu tiga. Sallu alaih. Siapa yang tidak bersolawat dalam solat, batal solatnya. At-tahiyyatul mubarakatuh, salawatu taibatulillah, salamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, salamu alaina wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammad rasulullah. Tak sempat bersolawat, gara-gara apa? Berbunyi HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal. Makanya sebelum solat tuh HP dimatikan. Biasanya ditulis di dinding, matikan HP. Kenapa di Masjid Agung tak ada tulisannya? Karena sudah mematikan HP semuanya. Tapi ada juga tanda. Ah, tuh tanda. Gambar HP ada kali. Gambar HP ada kali. Kebetulan yang dibuat gambar di situ Samsung kali. Pas ditanya, "Kok kenapa tak matikan? HP ku Oppo." Yang dilarang di situ Samsung. Itu sebagai contoh saja. Kebetulan yang membuat gambar digital printing itu tak dapatnya gambar lain. Itu maka tak boleh menyebut merek. Itu maka tak boleh menulis merek. Adapun rekaman ceramah saya ini, semua yang menyebut merek tolong disensor. Nanti bunyi ceramahnya tit. Makanya jangan pakai HP. Tit. Ada sensornya. Alhamdulillah subuh ini ceramah saya direkam. Ada yang merekam dari belakang. Yang bingung saya merekam dari belakang nih. Belakang Ustaz aja. Rupanya MP3 suara aja Pak Ustaz. Yang dari depan nih Masya Allah. Sampai dua. Kamera satu, HP satu. Maksudnya kalau HP habis baterai, di atas tetap menyala. Selesai itu, sholat qabliyah subuh. Jangan sampai tinggal. Rakaat al-fajri. Dua rakaat sholat sunat fajar. Itulah dia qabliyah subuh. Samo, podo, samimawan, same-same, no different. Sawaun. Sama. Qabliyah subuh, solat sunat fajar. Bagi yang pakai usolli sunnatal fajri rak'ataini, usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan. Ayatnya diatur Nabi. Rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Makanya jamaah Muara Bungo pasti ingat saya setiap subuh. Kenapa? Allahus Samad. Tapi jangan bayangkan saya, tak boleh. Gambar saya keliling. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 gambar. Yang ke-17 baru yang asli datang. Masya Allah, tabarakallah, la haula wa la quwata illa billah. Tak boleh hidup, tak boleh sombong, tak boleh angkuh. Kalau naik perasaan kita, aku merasa tinggi, aku merasa hebat, maka katakan la haula wa la quwata illa billah. Itu bukan punya saya, itu titipan Allah. Tu'izzu man tasha. Katakan la haula wala quwata illa billah. Yang paling indah hidup ini adalah kalau menganggap semua ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang punya mobil mewah, tiba-tiba mobilnya ditabrak orang. Puh, dia tak marah. Kenapa tak marah? Ini titipan Allah. Fasema. Titipan Allah tadi. Jamnya mahal, tiba-tiba hilang. Jam apa sudah orang? Titipan Allah. Allah mau ambil. Istrinya meninggal. Bapak tak nangis, titipan Allah. Aku tak menangis, masih ada tiga titipannya lagi. Tenang, jangan marah. Nah, saya paling takut kalau ibu-ibu ini marah merajuk balik dia. Ustaz ni asyik itu aja mau balik apa? Kalau saya serius betul nanti jamaah ini mengantuk. Jamaah sekalian. Nah, sholat sunat qobliyah subuh sampai ke masjid, jam kita jam timer. Jam timer itu jam al-mubarak pakai waktu menjelang iqamat. Nampak tinggal 2 menit. Tit tit tit tit. 2 menit. 2 menit. 2 menit. 2 menit. 2 menit. Sampai ke masjid. Salat apa nih? Kalau salat tahiyatul masjid tak dapat qabliyah. Tapi kalau salat qabliyah otomatis dapat tahiyatul masjid. Maka kalau waktu tinggal 2 menit, salat apa? Qabliyah. Jangan tahiyatul masjid. Langsunglah usolli sunnata subhi raka'ataini qabliyatan la ta'ala Allahu akbar. Selesai salam jam itu tetap juga 2 menit. Loh, rupanya kata pengurus mohon maaf jam ini rusak. Makanya beli kalender waktu salat setahun. Saya punya di rumah. Berapa harganya? 15.000 perak. Beli di kaki lima, tempel supaya kita tahu waktu sholat berubah-ubah. Bulan Januari lain, bulan April lain, bulan Desember lain, supaya jangan terjebak pada waktu. Nah, masuk ke masjid, idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk. Kalau kamu masuk masjid, jangan duduk. Hatta yusalli raka'ataini, sampai sholat sunat 2 rakaat. Sebelum sholat 2 rakaat, jangan duduk. Itulah makanya kami tadi masuk masjid, sholat sunat tahiyatul masjid dulu. Mengapa ini banyak yang tak mau duduk? Karena belum sholat sunat tahiyatul masjid. Bukan. Mereka berdiri karena mau dapat pahala 2 kali lipat. Yang berdiri itu pahalanya 2 kali lipat. Karena tegaknya lama. Termasuk saya, 2 kali lipat. Siapa yang mau pahala 2 kali lipat? Ah, berdirilah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan gara-gara Ustaz Somad mengatakan kalau waktu tinggal 2 menit, sholat sunat tahiyatul masjid tinggalkan, sholat qobliyah saja. Itu maksudnya kalau terlambat. Tapi kalau normal, tetap 4 rakaat tahiyatul masjid 2 rakaat. Setiap tempat sujud, tahiyatul masjid, tahiyatul masjid, tahiyatul masjid, tahiyatul masjid, tahiyatul masjid, tahiyatul masjid, tahiyatul masjid. Setiap tempat sujud itu nanti akan bersaksi di padang mahsyar di akhirat. Inilah tempat sujud. Itulah mengapa orang habis sholat pindah tempat. Ada bapak-bapak berdua. Selesai, pindah tempat. Ceng. Kenapa bapak itu pindah tempat? Entah, dari dulu begitu aja mereka berdua. Rupanya mau supaya makin banyak. Apalagi di Masjidil Haram. Apalagi di Masjid Nabawi. Apalagi di Masjidil Aqsa. Tempat yang paling afdol dan utama. Maka banyak-banyak tempat pindah-pindah tempat. Makanya kalau mampir ke masjid, masjid di samping jalan raya, mau pergi ke Jambi, singgah ke masjid, dari Muara Bungo, mau ke masjid, singgah ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Ini banyak orang nanti catatannya di akhirat, singgah ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid. Keterangan, kencing, kencing, kencing, kencing. Janganlah cuma buang air kecil. Sholat sunat tahiyatul masjid, usolli sunnat tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Iftitah, tak usah panjang-panjang ayatnya karena musafir mau pergi jauh. Wudu bagus, tajdidul wudu. Selama di dalam masjid ini dari mulai masuk tadi sampai sekarang sampai keluar, maka malaikat senantiasa mendoakan dua doa. Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ampuni dia, maafkan dia. Ampuni dia, maafkan dia. Ampuni dia, maafkan dia. Ampuni dia, rahmati dia. Ampuni dia, rahmati dia. Sampai kapan? Hatta yahdas, sampai wudunya batal. Awyan sorib, atau dia keluar masjid. Sampai wudunya batal atau keluar masjid, baru berhenti doa malaikat. Maka jangan keluar masjid, andai pun bapak keluar karena darurat, tak apa-apa, karena melimpah ruah, dan jangan sampai batal wudu. Kalau masih bisa ditahan, tahan. Tapi kalau tak bisa ditahan, lepaskanlah. Jangan sampai ditahan, saking kuatnya menahan sampai biru mukanya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, Ustadz Somad, apa hukumnya sholat menahan kentut? Pak Ustadz, makruh. Sholatnya sah, perbuatan menahan kentut itu makruh. Jangan sampai ditahan, nanti orang salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullahalazim. Orang selesai sholat, astagfirullah, dia enggak, alhamdulillah. Nah, selesai itu barulah sholat subuh. Kalau qabliyah, qabliyah subuh itu apa pahalanya Pak Ustaz? Rakaat al-fajri, qabliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia. Dunia dan seisinya. Siapa yang tak qabliyah subuh tadi, orang paling miskin karena kehilangan dunia dan seisinya. Walaupun kebun karetnya luas, walaupun kebun sawitnya banyak, sudah kehilangan dunia dan seisinya. Maka syarat mau kaya, sholat sunat qabliyah subuh, dapat dunia dan seisinya. Alhamdulillah tadi kita sudah. Bagi yang belum, apa boleh buat? Boleh diganti selesai subuh. Satu-satunya qabliyah yang boleh diganti selesai sholat adalah qabliyah subuh. Misalnya masuk ke masjid, muazin sedang iqamat, qad qamatis shalah, tu qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Selesai sholat subuh, qabliyah. Tapi kalau jamaah masjidnya sudah tahu, Masjid Agung Al-Mubarak, kalau ada orang sholat setelah sholat subuh, dia sudah tahu karena sudah ngaji. Sholat apa dia itu? Qabliyahnya tadi tak sempat. Tapi kalau masyarakat tak tahu, awak balik kampung bulan puasa, habis sholat subuh tegak lagi, orang berbisik, apa itu? ISIS. Mana ada ba'diyah subuh? Rupanya dia tak mengaji. Itulah enaknya punya kawan yang ngaji, punya suami ngaji, punya istri ngaji. Ini kenapa ibu-ibu ini bisa datang ramai ke masjid? Karena suaminya ikut. Suaminya ikut mengajak, suaminya yang bonceng. Suami itu yang mengajak kita ke masjid, diambilnya air, dibangunkannya istrinya, bangun. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin baru honeymoon kemarin, honeymoon bulan madu. Dipecikannya air. Wake up my darling. Wake up my honey. Masya Allah, mereka pun berbonceng. Macam balik tahun 72 dulu. Naik sepeda ontel ke masjid, luar biasa. Bang, memang tak salah ayahku memilih engkau, bang. Padahal dulu yang datang naik mobil sedan banyak, tapi dipilihnya engkau. Padahal kau datang naik cup 70 waktu itu. Memang kau imamku dunia akhirat. Maka kalian yang solehah-solehah, yang gadis-gadis, yang belum menikah, jangan cari laki jauh-jauh. Di mana dia? Di sekitar ini juga, tak jauh-jauh. Jangan cari yang kaya, jangan cari yang ganteng, tapi tak sembahyang. Kayanya hilang, gantengnya lapuk lisut. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustaz banyak yang curhat. Ustaz, rumah kami besar, mobil kami mewah, tapi tak ada nikmatnya kebahagiaan rumah tangga. Kenapa? Laki saya tak sholat, Pak Ustaz. Tidur sama babi hutan. Tengoklah yang ganteng-ganteng, yang bersih-bersih, datang sholat subuh berjamaah. Sedang subuhnya saja dia datang, padahal parkir jauh. Tadi saya tanya Pak Upati, Pak, ini mobil ramai betul, pasar pagi apa? Enggak, orang sholat subuh, Pak Ustaz. Masya Allah, melimpah ruah. Kalau sholat subuh sudah seperti sholat Jumat, itulah tanda Palestina tak lama lagi akan merdeka. Allahu Akbar. Dari mana pasukan itu datang? Dari Muara Bungo. Begitu janji Allah Subhanahu wa taala, akan dimerdekakan oleh anak-anak kita dengan ekonomi yang mapan, dengan duit yang banyak. Salat berjamaah subuh sudah, tapi jangan lupa ada lagi yang sejalan dengan salat. Apa nama dia? Wa aqimus salata wa atuz zakah. Salat berjamaah sudah, zakat berjamaah penting, bayarlah zakat. Di kabupaten tempat saya, Riau, ada namanya Kabupaten Siak Sri Indrapura, bekas kerajaan Siak Sri Indrapura, kerajaan Melayu Riau tua, lebih 300 tahun berkuasa di atas dunia, zakatnya paling tinggi seprovinsi Riau, satu tahun 10 miliar tahun 2015, 10 miliar. Saya bawa cerita ini ke Aceh, diundang saya ke Maulaboh Aceh Barat, ceramah saya di Aceh, kami di Riau, zakat kami 10 miliar tahun 2015. Selesai acara, makan sama panitia. Datang ketua basnya, Ustaz Somad, ya berapa tadi zakat kalian? 10, kami 15. Rupanya Aceh Barat 15 miliar. Perlu Basnas kita studi banding. Sejak itulah saya tak ada cerita Riau lagi. Dalam hati saya, Somad, sebelum ceramah tanya dulu. 10 miliar. Muara Bunga Ustaz dah tanya? Belum saya tanya lagi. Nanti baru tahu pas sarapan pagi nanti. Ini ngeri-ngeri sedap juga nanti. Jangan-jangan Ustaz Somad tahu tak zakat kami berapa? Berapa? 20 M. Dua kali awak salah. Nah, potong atas. Potong atas, saya yang bertanda tangan di bawah ini mengeluarkan zakat. Kenapa zakat di Kabupaten Siak itu bisa 10 miliar? Potong atas. Orang Islam itu dua potong. Potong atas, potong bawah. Potong bawah itu bersunat. Potong atas itu zakat. Kejam Islam itu. Potong atas 2,5%. Tanya kawan kita tetangga sebelah, berapa mereka bayar? 1/10. Tanya kawan-kawan kita, Pak Panjaitan, Huta Barat, Huta Ginjang, Raja Guguk, Sinambela. Tanya dia, berapa potongan kalian itu? 1/10. 1/10 itu berapa? 10%. Kalau tidak bayar, tidak akan dikremasi jenazahnya. Kalau tidak bayar, tidak akan didoakan, dimisahkan oleh pendeta. Kenapa? Karena ini kewajiban agama. Saya tidak menista agama orang, saya hanya sekedar membandingkan. Bayar 1/10, 10%. Kita yang diminta cuma 2,5%. Kalau bergaji 4 juta, setiap 1 juta 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, hanya 100.000. Kalau setahun 1.200.000. Pak Ustadz, mana yang bagus saya bayar? Tiap bulan saya keluarkan 100.000 atau setahun 1.200.000? Keluarkan tiap bulan 100.000, storkan ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten. Jangan tunggu setahun, karena kalau sudah setahun 1.200.000, setannya banyak. Kau mau kemana bro? Mau ke Basnas, bayar apa? Bayar zakat, berapa? 1.200.000, 1.200.000, Samsung baru 1.300.000. Masa dari dulu masih, orang sekarang touch screen. Malah HP yang model baru tak perlu lagi dicari nama, tinggal buka aja, Ustaz Somad langsung keluar. Hebatnya. Oleh sebab itu, kenapalah tak berzakat? Yang membuat orang tak berzakat, bakhil. Tapi ada yang lebih hebat lagi dari bakhil, namanya syuh. Apa namanya? Syuh. Shin ha. Syuh. Tapi kalau menyebut syuh ni, gosok gigi dulu. Kalau tidak pingsan kawan. Apa ceramah Ustaz Somad tadi? Syuh. Wa may yuqa syuhha nafsihi. Siapa yang selamat dari penyakit syuh? Fa ulaika humul muflihun. Mereka orang yang beruntung. Apa beda bakhil sama syuh, Ustaz Somad? Kita pergi ke rumah makan, makan bertiga, saya, bapak, kawan, makan bertiga. Selesai makan, tanya, Mbak, hitung, 25.000, 25.000, 25.000, 75. Datang kawan, dikeluarkannya duit 25.000. Ini saya saja. Itu bakhil namanya. Orang yang hanya membayar perut dia saja, tak dipedulikannya perut orang, itu namanya bakhil. Ada yang lebih hebat lagi, ada. Pas giliran membayar, ayo kita bayar. Sebentar, sakit perut. Duit dia tak meleleh. Jangankan ke perut orang, perut dia pun tak mau dia bayar. Nah itu ada model kawan-kawan macam itu. Ini kawan model ini kita doakan supaya cepat tobat. Kalau tidak, matilah dia cepat. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan membisikkan fakir. Jangan kau berzakat, nanti kau susah. Jangan kau berzakat, nanti kau miskin. Jangan kau berzakat. Kebetulan saya sedang sosialisasi zakat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Datang satu bapak-bapak, saya enggak mau bayar zakat ke Basnas. Nanti kalau saya bayar zakat ke Basnas, orang yang selama ini saya kasih, nanti dia tak dapat lagi. Bapak ngasih dia berapa? 500 ribu. Nanti kalau saya bayar zakat ke Basnas, dia tak dapat lagi. Kebetulan Pak Ketua Basnas ada di situ. Pak Ketua Basnas, ya. Kalau bapak ini membayar ke Basnas, yang selama ini dikasihnya dapat lagi? Dapat. Ditanya sama Ketua Basnas, bapak ngasih tetangga bapak berapa? 500 ribu. Bapak bayar zakat bapak ke kami, kami akan kasih dia 1,5 juta. Bisa. Kenapa? Karena lebih banyak. Kita malam ini, subuh ini ceramah semangat nih. Kenapa? Karena ramai. Semangat. Saya semangat. Ini karena ramai. Suara saya tak ada. Diminta jadi imam tadi tak bangkit. Tapi menengok orang ramai ini bangkit balik. Andai jamaahnya cuma satu sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita jaga. Nah, demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Mudah, marilah kita balik. Tapi sekarang saya sudah ceramah, saya mulai ceramah 6:30, sekarang sudah 7:50, 50 menit saya sudah ceramah, tak terasa. Saya aja tegak tak terasa, apalagi yang duduk. Kenapa Ustaz ceramah di Muara Bungo ini tak terasa? Karena jamaahnya semuanya menengok. Coba kalau saya ceramah semua jamaah menengok lantai. Jamaah ini terbagi dua, satu menengok lantai, satu menengok langit. Tapi di Muara Bungo, saya ceramah semuanya menatap, semuanya melotot. Anak-anak, bayangkan itu. Anak-anak umur 12 tahun, umur 15 tahun, anak kecil bisa pula tahan mendengar ceramah subuh. Luar biasa. Kalau di masjidmu, kalau di masjidmu masih ada anak-anak lari-lari, lompat-lompat. Masih ada anak-anak sholat berjamaah. Bersyukurlah, Masjid Agung Al-Mubarak 20 tahun akan datang, masih tetap ramai sholat berjamaah. Tuh. Tapi kalau di masjidmu tak lagi ada orang sholat berjamaah, isinya cuma orang-orang tua yang sudah diintai malaikat maut saja, maka alamat kapal akan tenggelam. Na'udzubillah, masjid besar, kubahnya besar, lampunya megah dan mewah, lampu kristal mahal. Itulah mengapa lampu ini digantung pakai tali supaya orang tak bisa mencuri. Kalau dibuat di tiang dipanjat orang. Dibuat, masya Allah. Tapi yang stres bunuh diri, jangan pulang gantung diri di sini. Cantik, megah, mewah. Masjid ini masya Allah, tabarakallah, cantik, besar, megah, mewah. Ini menunjukkan orang Muara Bungo duitnya banyak. Kalau tak ada duit, mana bisa bangun masjid macam ini? Paling sebesar kandang kucing. Besar, megah, mewah, nyaman, adem, ayam, tentram. Tak perlu pakai AC. Masjid ini tak perlu pakai AC. Kenapa? Jendelanya banyak. Angin kencang. Masuk. Tapi tetap pakai jeruji besi, takut maling masuk. Apa yang diambilnya? Kotak wakaf. Luar biasa pencuri-pencuri sekarang. Tapi alhamdulillah, ini semua nikmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada yang bertanya, apa judul ceramah Ustaz Somad tadi? Berjamaah salat dan berjamaah bayar zakat. Sekarang saya jawab pertanyaan. 4 botol dikasih, lengkap dengan merek badak. Tak bisa berlaku jurus Ustadz 600 ml. Istri saya berjualan jilbab. Alhamdulillah. Menggunakan patung untuk manusia. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Kalau jual baju, ada patung, bisa dibuang kepalanya. Kalau pakai jilbab? Ibu punya toko, jual baju Melayu, itu boleh pakai kepalanya buang. Pakai jilbab cumana? Kasih patung tapi jangan lengkap, potong sampai sepinggang. Jadi patung boleh kalau sepotong. Ibu punya keramik, keramik Gucci, keramik mahal, gajah. Sayang Pak Ustaz, potong aja, tinggalkan belalainya aja. Boleh. Innal malaikata malaikat, tak masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada patung, patung lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau dipotong tak apa-apa, potonglah patung itu, kasih pakai tiang di bawah, pasang jilbab. Wajahnya kalau bisa ditutup, jangan nampak, itu bagus. Tapi andai pun tak ditutup, tak apa-apa. Untuk praktek peraga, boleh. Boneka boleh, boneka anak-anak, boneka Upin Ipin, Spiderman, Batman, Wonder Woman, Cicakman, nah, boleh. Malaikat tak masuk ke dalam rumah kalau rumah ada patung. Patung, buang. malaikat tak masuk. Yang tak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Nah, Ustadz, saya ingin bertanya, di tempat saya sholat Jumat itu ada 3 masjid, boleh apa tidak padahal masjid yang satu masih lapang untuk menampung jamaah? Menurut mazhab Syafi'i, tidak sah sholat di satu kampung kalau masjidnya lebih daripada satu. Menurut mazhab Syafi'i, kenapa di Mesir itu ini masjid Al-Azhar, ini masjid Husain? Antara masjid Husain sama masjid Azhar cuma jalan raya. Di sini masjid, di seberang masjid. Boleh, kenapa? Penuh melimpah ruah. Maka jangan bangun banyak-banyak masjid kalau tidak ada sholat Jumat. Boleh? Boleh. Namanya apa? Masjid, bukan masjid jami. Masjid yang ada sholat Jumatnya, masjid jami. Ini masjid jami ini, ada sholat Jumatnya. Kalau ada masjid sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi tak ada sholat Jumatnya, namanya masjid. Masjid saja, masjid titik. Masjid enggak ada apa-apanya. Masjid di tempat kita berubah menjadi surau langgar musalla. Di Jawa langgar. Orang Jawa di langgar tak mati. Di Minangkabau, di Melayu surau. Tempat kita musalla. Kalau masuk surau, masuk langgar, masuk musalla, tetap salat sunat tahiyatul masjid. Jangan usoli sunatan tahiyatul langgar. Mohon doa agar selalu istiqomah dalam kebaikan dan dapat istri soleha. Hanya istri soleha. Nanti di akhir majlis kita berdoa, bukan menyanyi. Ustaz, mohon penjelasan tentang panggilan orang haji. Sudah haji, kota haji. Ada penceramah yang tak membolehkan panggilan Pak Haji dan Ibu Haji. Ini penceramah tak pernah ke Mesir. Tanya Bang Ican. Di Mesir, asal nampak orang tua, izak ya hak, izak ya amil hak, izak ya hakah. Orang Mesir menyebut Jim itu G. Makanya Jamal Abdul Nasir disebut Gamal Abdul Nasir. Haj dipanggilnya hak, izak ya hak, izak ya amil hak. Asal tua dipanggil haji, sama dengan kita. Pak Haji, sehat Pak Haji, sehat Pak Haji. Panggilan haji itu doa, panggilan haji itu kehormatan. Mudah-mudahan dia mendapat haji maaf, haji mabrur. Jadi inilah payahnya kalau penceramah tak pernah ke Mesir. Sombong Ustaz nih, bukan sombong. Belajar dulu, jangan mudah menghukumi. Haji, panggilan haji doa. Panggilan haji adalah doa. Bagi yang belum haji, mudah-mudahan dia berangkat haji. Amin. Bagi yang sudah haji, mudah-mudahan hajinya mabrur. Amin. Apa itu haji mabrur? Haji mabrur ada perubahan. Ibu itu dulu Pak Ustaz tak mau berjilbab. Sesudah balik dari haji, alhamdulillah jilbabnya panjang, mantap. Bapak itu dulu orangnya pelit, tak mau berzakat. Sekarang setiap ada kotak sumbangan nyumbang berapa? 2000 perak. Bapak tuh Pak Ustaz, sebelum berangkat haji bawa celana pendek aja. Sekarang tak bercelana sama sekali. Kacak. Haji mabur namanya. Pak Ustaz, apa hukumnya membuat nama di kuburan? Misal Abdul Somad. Oh, nama saya tuh. Kata nenek-nenek kita dulu, kalau kita buat nama di kuburan nanti dibaca Dajjal. Apa iya Pak Ustaz? Dajjal itu nanti datang, kerjanya 3. Ditunjuknya langit, ya sama imtiri, turun hujan, turun hujan. Ditunjuknya tanah, ya ardi umbuti, hai tanah, tumbuh tanaman, tumbuh. Dicarinya kubur, manalah kubur. Bingung, dia tak ada namanya. Pas ada nama situ, Abdul Somad. Ditunjuknya, ya Abdul Somad, kum, hidup balik Abdul Somad. Jumpa sama Dajjal. Bisa hidup. Itulah yang ditakutkan tadi. Hadisnya tak ada. Hadisnya tak ada. Yang ada hadis dikatakan Dajjal bisa melakukan 3. Menyuruh langit nurunkan hujan, menyuruh bumi numbuhkan tanaman, menyuruh mayat hidup lagi. Datang nenek datuk kita dulu. Oh, kalau begitu nanti dibacanya jenazah makam kita. Andai Ustadz mati nanti, apakah makam Ustadz akan dipasang batu? Ya, saya minta pasang aja batu, tapi tak usah keramik, mubazir. Keramik serahkan ke masjid, ke MDA. Pasang aja batu. Kenapa dipasang batu? Karena makam sekarang kalau tak dipasang batu, diambil developer buat perumahan. Dibuat nama. Kenapa dibuat nama? Kalau tak dibuat nama, anak cucu kita bingung mau ziarah kemana. Nanti mau bulan puasa, yang lain pergi ziarah. Kau ziarah kemana? Makam atukku hilang udah. Ada film Rano Karno, orang mau bulan puasa ziarah ke makam, ini Benyamin sama anak cucunya ziarah ke lapangan golop, membaca Fatihah di lubang golf. Al-Fatihah. Kenapa? Makam sudah diambil, dibuat lapangan golf. Nah, jadi ini penting dibuat ini. Kenapa? Alasan darurat. Tolong jelaskan tentang syariat, hakikat, tarikat, ma'rifat. Oh, ini kajinya mati lampu. Ini dah putui ma'rifat nih. Ada permata di dalam kerang. Kerangnya di dalam air. Airnya di dalam laut. Sampannya syariat. Berenangnya tarikat. Lautnya hakikat. Mutiara dalam kerang itu ma'rifat. Tak bisa dipisahkan. Kalau ada orang mengatakan, aku langsung saja ke ma'rifat. Tak bisa. Kau mesti punya sampan. Sampannya syariat. Lautnya hakikat. Berenangnya tarikat. Mengambil kerang itu ma'rifat. Apa ma'rifat itu? Ditanyakan kepada Imam Al-Ghazali. Apa ma'rifat itu Ghazali? Nurun cahaya. Yaqzifullahu fi qalbi abdih. Cahaya yang ditembakkan ke dalam hati hamba. Salat, zakat, puasa, haji. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Dulu kata guru kami, kata syekh kami, tak perlu kau ngaji macam-macam. Ikuti saja yang diajarkan Tuan Guru. Solat yang benar, cara wudhu yang benar, puasa yang benar, haji yang benar. Kalau hatimu bersih, Allah akan menembakkan cahaya ke dalam hatimu insyaAllah. Amin. Itulah doa kita. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Jadikan dalam hatiku cahaya. Jangan mengaku-ngaku dapat cahaya. Baru ikut tarekat dua kali berzikir. Oh, Ustaz Somad, tadi malam, begitu kami sedang tidur, nampakku badan biniku itu bercahaya, Pak Ustaz. Pas pula mati lampu, bercahaya, Pak Ustaz. Cahaya apa itu, Pak Ustaz? Bini kau sedang buka HP. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan. Amin. Itulah mengapa saya ini selalu sehat. Kenapa? Doa jamaah sehat. Jika kita mendapatkan bonus dari perusahaan, sedangkan kita masih ada utang, bagusnya disedekahkan zakat atau melunasi utang. Utangnya udah jatuh tempo apa belum? Kalau jatuh tempo kenapa dibayar? Kalau belum jatuh kenapa dibayar? Makanya ayat yang paling panjang ayat tentang utang. Buka Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Idza tadayantum bidainin. Kalau kalian menjalin transaksi utang piutang. Ila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu. Waktu bu, tulislah. Bu, saya minjam duit ibu, bu. Berapa Pak Ustaz? 5 juta. Kapan bayar? 1 Mei. Apa? Maybe yes, maybe no. 1 Mei, tanggal 1 bulan 5. Tahunnya? Tahunnya mesti jelas. Jangan buat 1 Mei, tahun tak jelas. 1 Mei 2018. Belum jatuh tempo, dapat